Berapa lama seorang musafir tinggal di satu tempat teranggap musafir atau berstatus musafir? Khilaf. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan selama seorang itu tinggal di sebuah tempat dan tidak menetap di mana dia tinggal di tempat tersebut karena ada hajah kebutuhan, maka dia musafir. Apa perbedaan antara sholat jamak dan sholat qasar, dan kapan dari masing-masing sholat tersebut bisa diamalkan? Kalau sholat qasar itu artinya meringkas atau mengurangi jumlah rakaat dari sholat-sholat yang 4 rakaat, itu namanya mengqasar sholat. Jadi sholatul zuhur jadi 2 rakaat, sholatul asr jadi 2 rakaat, sholat maghrib jangan diqasar. Ada sebagian yang juga memahami bahwa maghrib pun diqasar. Kalau diqasar setengah jadi 1,5 rakaat dong. Nah, sholat subuh diqasar jadi 1 rakaat. Ya, jadi maghrib dan subuh itu tidak diqasar. Jangan salah faham. Nah, yang diqasar itu yang 4 rakaat sholatul isya. Dan ini khusus bagi musafirin. Bagi orang-orang yang dalam keadaan safar, siapapun yang dianggap sebagai musafir, maka dianjurkan bahkan diwajibkan bagi dia untuk mengqasar sholatnya. Berbeda dengan menjamak. Ya, kalau menjamak sholat itu menggabungkan antara 2 sholat di satu waktu, seperti sholatul zuhur dan sholatul asr dikerjakan di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Sholatul zuhur dan sholatul asr dikerjakan di waktu asr, itu namanya jamak ta'khir. Demikian pula sholatul maghrib dan sholatul isya dikerjakan di waktu maghrib jamak taqdim, atau dikerjakan di waktu isya jamak ta'khir. Adapun sholat subuh enggak dijamak dengan yang lainnya. Ada sebagian juga dari kaum muslimin yang lagi-lagi salah faham, ya, menganggap boleh menjamak 5 sholat dalam satu waktu. Ya, dan ini saya pernah bertemu dengan orang yang semacam ini. Nah, jadi naik kereta. Nah, ya kita masuki waktu maghrib isya, ya kita sholat. Sholat maghrib isya, karena gak memungkinkan di stasiun, ya sholat di atas kereta. Dalam kondisi bagaimanapun, karena dalam keadaan darurah. Nah, ini juga ya ikhwan, ada kesalahan dari sebagian ikhwan. Ya, mereka berpikiran bahwa sholat di kendaraan itu kan tidak boleh. Ya, berarti ditunggu sampai turun dari kendaraan baru sholat, walaupun sudah keluar waktu. Nah, ini keliru. Ya, kadang-kadang misalnya perjalanan dari Jogja ke Surabaya, kalau berangkat malam, kadang-kadang sampainya pagi setelah, ya ini kadang-kadang terbit matahari. Ya, kalau terlambat busnya, maka dia nggak mau sholat di atas bus. Ya, dia nggak mau sholat di atas bus. Nah, namun dia tunggu sampai ke terminal baru dia sholat, sementara waktu sudah waktu duha, padahal dia bangun, dia tidak tertidur, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Dia sholat pada saat itu, dia sholat pada saat itu. Inna sholata kana 'alal mu'minin kitaban mauquta, sholat itu telah ditetapkan waktunya. Nah, tidak diperbolehkan mengakhirkan waktu sholat, tidak diperbolehkan mengakhirkan waktu sholat kecuali antara 2 sholat yang memungkinkan untuk dijamak. Sholat duhur diakhirkan ke waktu asar, mungkin sholatul al-maghrib diakhirkan pada waktu isya. Nah, adapun keluar pada waktu sholat, ya, tidak dikerjakan sementara dia dalam keadaan sadar, tidak diperbolehkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga ditanya tentang seorang yang berada di kamar mandi, ya. Seorang yang berada di kamar mandi. Naam. Apakah memungkinkan bagi dia sholat di kamar mandi sementara tidak ada tempat lain pada waktu itu, dalam kondisi apabila dia tidak sholat di situ maka akan keluar waktu sholat? Nah, kata Syekhul Islam, dia sholat di situ. Nah, dia sholat di situ walaupun memang asal hukumnya tidak diperbolehkan, tapi harus didahulukan mengerjakan sholat pada waktunya, ya, daripada dia menunda dengan alasan bahwa itu adalah tempat yang tidak diperbolehkan sholat, akan tetapi dia kemudian keluar dari waktu sholat. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, demikian pula seorang dalam keadaan musafir. Maka apabila seorang hendak menjamak sholat, maka diperbolehkan. Dan tidak terkhusus bagi seorang yang musafir. Bahkan kadang-kadang bagi seorang yang dalam keadaan mukim, apabila dia dalam keadaan suatu kesibukan yang syar'i, sifatnya syar'i, maka kadang-kadang diperbolehkan bagi dia untuk menjamak antara dua sholat, bukan mengqasar, menjamak antara dua sholat, ya. Kadang-kadang, sebagaimana Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Ibn Abbas, bahwa Nabi SAW pernah menjamak antara sholat duhur dan sholatul maghrib, sholatul asr, antara sholatul maghrib dan sholatul isya, min ghairi khawfin wala matarin, tanpa ada peperangan, dan tidak juga dalam kondisi turunnya hujan, dan beliau menjamak itu di Madinah, yakni beliau dalam keadaan mukim, menunjukkan bolehnya, namun dikerjakan kadang-kadang. Nah, adapun yang dilakukan oleh hamba Allah yang kita sebutkan tadi, di kereta dia di malam hari enggak sholat, tiba di tempat tujuan pada waktu subuh, maka kita semua turun, maka dia sholat, ya, sholat satu sholat, kemudian qomat lagi, sholat lagi, qomat lagi, sholat lagi, qomat lagi, sampai 5 kali. Nah, setelah dia sholat, baru kita tanya, sholat apa tadi? Sejak kemarin orang enggak sholat, katanya. Dari sholat duhur dia enggak sholat. Sholat duhur, asar, karena mungkin perjalanan keretanya terlalu jauh, sehingga dia tidak mengerjakan di atas kereta. Allahumma musta'an.